gagak campaka, manis wangi sari jembang, sungkeman hati junjunan, panjajab asu manena, sagagang campaka diambil sarinya kembang, tembus kagu anu biru, panggung gadra sakta menang, ngaiken asina hati, hegar jeng endah larasa, ayat tanda jujunan ni atang asih kamar sagagang campaka dipuja di dama-dama malar wangi kekasih kaiman kanuni cinta. Sagagang campaka diambung syariat kembang tembus kalbu anu liung panggugah rasa kembang.